بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد kembali kita membuka mushaf kita. Kita berusaha untuk membahas, mentelaah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang kita lakukan bernilai amalan saleh yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu untuk mengikhlaskan niat dan meminta kepada Allah Jalla wa ala dimudahkan untuk memahami ayat-ayat-Nya. Pembahasan tafsir surat Al-Kahfi pada pertemuan lalu sampailah di ayat yang ke-19. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Demikianlah penghujung ayat ke-19. Ketika diutus salah seorang dari Ashabul Kahfi untuk mencari makanan yang bisa mereka konsumsi dengan membawakan beberapa logam dirham menuju suatu kota, Afsus. Naam. Maka disampaikan agar mencari makanan yang paling halal, makanan yang baik. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ketika engkau sampai di sana nanti, wahai Maksilmina, nam atau yang diutus dari mereka, falyatikum birizqin minhu, maka bawalah oleh kalian rizki darinya. Artinya makanan bahan pokok untuk bisa kita memakannya dan mengkonsumsinya. Wal yatalattaf, dan hendaklah engkau lakukan langkahmu dengan lemah lembut. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sampai salah seorang dari mereka mengetahui jejakmu, sehingga dengan itu engkau akan diketahui di mana tempatmu, di tempat mana kita berada. Nah, dengan selesainya ayat ke-19, maka ayat berikutnya menyatakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya mereka, inna dengan hum, sesungguhnya mereka, iyadharu alaikum, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, iyadharu alaikum, jika tertampakkan oleh mereka tempatmu, sudah tahu di mana kalian berada, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kalian. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, rajam di situ maksudnya yashtumunakum wa yu'dunakum bil qaul. Mereka akan mencaci, mencela kalian, dan mereka pun akan melakukan gangguan kepada kalian berupa kata-kata, berupa apa yang mereka lontarkan dari lisan mereka. Naam. Yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kalian, mencela, mengolok-olok kalian. Pendapat lain menyatakan yaktulukum, niscaya akan membunuh kalian. Naam. Rajam di situ maknanya membunuh kalian. Karena itu yang mereka nanti-nantikan selama ini. Generasi turun-temurun dari rakyatnya Raja Dekianus, sekian kurun mereka sudah tertanamkan untuk mencari-cari mereka, para pemuda yang sedang mereka intai. Ada pula yang menyatakan kana min adatihim al-qatl bil hijarah. Kebiasaan mereka membunuh dengan cara dilempari batu. Al-hijarah. Sehingga yang kita kenal hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Artinya dilempari batu sampai mati. Ditanam badannya setengah ke dalam tanah, kemudian akan disaksikan oleh khalayak kaum muslimin, yang dipersaksikan oleh waliul amr, oleh penguasa, oleh pemerintah. Maka yang menegakkan hukum qisas, hukum had semacam ini, rajam dan yang lainnya, semata-mata adalah wewenang penguasa suatu negara. Nah, maka rajam yang kita kenal adalah dibunuh dengan cara dilempari batu. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Allah Jalla wa'ala menetapkan suatu ketetapan hukuman, maka di situ, di sana padanya mengandung maslahah. Mengingat ketika seseorang dilempar batu, terkena sasaran kepalanya, sekali lemparan saja mungkin sudah pingsan. Belum lagi lemparan batu yang kedua, kemudian bertubi-tubi dari seluruh sisi dari khalayak kaum muslimin. Demikian hukuman yang didapatkan bagi pelaku zina, laki-laki maupun wanita, ketika dia sudah menikah. Nah, hukuman pembunuhan dengan batu huwa akhbathul qatl, pembunuhan yang paling keji. Oleh karenanya hukuman zina bagi muhsan, bagi pelaku yang sudah menikah, diberikan hukuman yang sekeji-kejinya dengan cara rajam, agar dengan itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Kaum muslimin memberikan hukuman kepada pelakunya yang dengan itu akan membawa dampak rahmat Allah Jalla wa'ala turun ketika hukum had, hukum qisas ditegakkan. Tentu yang menyaksikan akan merasa ciut, kecil hatinya, ngiris melihat hukuman seperti tadi, sehingga diharapkan tidak ada satupun kemudian terbetik pada dirinya untuk melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Nah, maka jangan dikira bahwa itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi atau merupakan perbuatan yang kejam dan sebagainya. Maka kita akui itu semua bahwa itu padanya maslahah semua dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Demikian pendapat yang ketiga. Kebiasaan dari mereka adalah al-qatl bil hijarah, membunuh dengan batu, wa huwa akhbathul qatl, dan itu pembunuhan yang paling keji. Pendapat yang keempat, yadribunakum, jika kali mereka sampai tahu kalian, mereka akan merajam kalian. Rajam di situ adalah memukul kalian. Beberapa pendapat yang sudah disebutkan tadi semakin melengkapi dan satu sama lain mendekati. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Tindakan yang akan mereka lakukan jika sampai terbukti kalian itu adalah orang-orang yang sedang dicari, maka mereka akan lakukan rajam kepada kalian. Au yu'idukum. Au di situ atau yu'idukum, mengembalikan kalian. Fi millatihim, pada agama mereka, pada millahnya mereka. Apa millahnya mereka? Al-kufur, kekufuran. Mengikuti agama nenek moyangnya atau pendahulunya, Raja Dekianus VI, yang sampai mengadakan pengusiran jika diketahui ada rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan berusaha dengan segala upaya untuk mengembalikan, memurtadkan kalian pada agama asal mereka, yakni ilal kufur, kepada kekufuran. Walan tuflihu idan abada, lan artinya tidak akan, ada lan, ada lam, nam, lam, lam dengan mim, tapi di sini lam dengan nun, lebih kuat lagi penekanannya, bukan sekedar tidak, tetapi tidak akan. Walan tuflihu, dan tidak akan kalian itu bisa selamat, idan abada, kalau begitu selama-lamanya. Niscaya kalian kalau begitu tidak akan selamat selama-lamanya. Kalau sampai tertangkap dan diketahui jejak kalian oleh mereka. Nah, maka jangan harap kalian akan bisa kembali dengan nyawa kalian. Imma, jika tidak dengan cara rajam, atau jika tidak kalian harus dipaksa untuk kembali kepada kemurtadan. Nah, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Walan tuflihu idan abada. Bisa difahami? Kita baca bersama ayatnya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Maka sejak sudah dibahas seperti ini, ketika baca nanti ayatnya kita sudah paham artinya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Itu yang kita harapkan. Bukan sekedar dibaca, tapi tidak kunjung tahu arti atau maknanya. Maka sekaligus di saat kita bahas, kita resapi. Fahamkah tidak kata demi kata tadi yang disebutkan? Jika belum, segera fahami, sehingga satu saat kita lewati ayat itu, atau ayat yang lainnya, atau ayat yang sebelumnya, kita diberikan kefahaman. Hakadah 6. Innahum, sesungguhnya mereka, iyadharu, jika mereka tampak, yadhar, zahir, tampak, artinya terbukti, alaikum, tentang kalian. 6. Yarjumukum, mereka akan mengambil sikap merajam kalian. Au yu'idukum, atau jika tidak mereka akan mengembalikan kalian. Fi millatihim, pada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan tidak akan kalian bisa selamat kalau begitu selama-lamanya. 6. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah. Naam, kadzalik, sering kita dapatkan kata ini. Naam, dan demikianlah kata Allah. A'tsarna, kata kerjanya a'tsar, kemudian ditambahkan dengan kata ganti kami, dengan terwakili na, jadilah a'tsarna. Apa a'tsar? A'tsar itu menemukan. A'tsarna berarti kami mempertemukan. Dan demikianlah kami pertemukan, kata Allah, alaihim, kepada mereka. Kami pertemukan manusia itu dengan mereka. Naam. Liya'lamu, dengan maksud agar mereka mengetahui. Anna wa'dallah haqqun, bahwa sungguh wa'dallah, janjinya Allah itu haqqun. Janjinya Allah itu hak adanya, benar adanya. Naam. Liya'lamu, agar mereka mengetahui siapa yang dimaksud, yaitu kaumnya Baidurus. Naam. Agar mereka mengetahui siapa, supaya mereka mengetahui kaumnya Baidurus. Siapa mereka? Alladzina angkarul ba'tsa, suatu kaum yang mengingkari hari berbangkit. Kaum Baidurus adalah suatu kaum di masa itu yang mengingkari bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah yaumul qiyamah nanti. Diingkari oleh mereka. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala sengaja pertemukan Nah, pertemukan manusia tadi dengan mereka. Agar supaya manusia tadi itu mengetahui, agar supaya kaumnya Baidurus tadi mengetahui bahwa keberadaan hari berbangkit itu hak adanya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan juga sungguh as-sa'ah artinya yaumul qiyamah itu. La raiba fiha. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan sungguh kejadian atau terjadinya yaumul qiyamah nanti itu la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ini menjadi keimanan buat kita bersama. Salah satu dari rukun iman. Nah, yang enam, beriman tentang yaumul akhir, tentang hari terakhir setelah dunia ini telah tiada, telah musnah. Maka Allah Jalla wa'ala tegakkan yaumul qiyamah. Kewajiban bagi kita untuk mengimaninya sesuai yang diberitakan oleh Al-Quran dan demikian pula oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh yatanaza'un, tatkala mereka yatanaza', berselisih pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, hafal insyaallah ayat itu. Fa in tanaza'tum, jika kalian sedang berselisih. Fi syai'in, pada suatu urusan. Nah, dalam suatu perkara. Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu salah satu contoh lain kata tanaza'. Tanaza', ya tanaza'un. Tatkala mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, bainahum, di antara mereka, amrohum, tentang urusan mereka. Nah, faqalu bunu alaihim bunyana. Faqalu, maka mereka bilang, ubnu alaihim bunyana. Bangunkan oleh kalian buat mereka bunyan, suatu bangunan. Bagaimana penafsirannya? Kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, yatanaza'un fil bunyan. Mereka itu sedang berselisih tentang masalah bunyan, tentang masalah bangunan. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin menyatakan, nabni alaihim masjida. Kita bangun untuk mereka itu masjid. Yusalli fihi an-nas, agar manusia bisa salat padanya. Li'annahum ala dinina, karena mereka itu berada di atas agama kita. Apa kata kaum muslimin? Kita bangun masjid buat mereka supaya mereka itu bisa salat karena mereka berada di atas agama kita. Beda lagi apa yang dikatakan oleh pihak lain, yaitu kaum musyrikin. Nabni alaihim bunyana. Kita bangunkan buat mereka suatu bangunan. Li'annahum min ahli nasabina. Karena mereka satu nasab dengan kita. Karena kaitannya dengan nasab, keturunan, maka kita bangunkan semata-mata agar mereka terbantukan karena mereka satu kaum dengan kita. Demikian kata kaum musyrikin. 6. Ini pendapat pertama. Kata Ibnu Abbas, mereka sedang berbeda, berselisih pendapat. Kaum muslimin menyatakan tadi, kaum musyrikin menyatakan demikian pula. Menyatakan apa yang mereka sebutkan. Pendapat yang kedua, apa yang disebutkan oleh Ikrimah. Apa yang disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah. Tanaza'u fil ba'thi. Bahwa mereka itu berbeda, bertengkar atau berselisih pendapat terkait dengan hari berbangkit. Kaum muslimin menyatakan bahwa hari berbangkit itu yang dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya bersama. Apa kata kaum muslimin? Bahwa al-ba'thu lil ajsadi wal arwahi ma'an. Hari berbangkit itu jasad dan ruh dibangkitkan bersama. Pendapat pihak lain, suatu kaum, al-arwah dunal ajsad. Yang dibangkitkan hanya ruhnya saja dan bukan jasadnya. Dan tidak termasuk jasadnya. Yang dibangkitkan hanya ruhnya saja dan bukan jasadnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengutus mereka dan memperlihatkan bahwa yang dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya. Sesuai apa yang dikatakan oleh kaum muslimin. Maka Allah Jalla wa'ala membangkitkan mereka dan memperlihatkan bahwa dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya bersama. Ini penafsiran yang kedua terkait idh yatanaza'una bainahum amrohum. Ketika mereka berselisih pendapat di antara mereka tentang suatu perkara. Nah, pendapat yang ketiga, mereka berselisih pendapat tentang berapa lamanya tinggalnya di dalam kahfi. Nah, tentang berapa lamanya. Pendapat yang keempat, mereka berselisih pendapat tentang jumlahnya mereka. Jumlahnya Ashabul Kahfi. Nah, yang nanti akan disebutkan setelahnya tentang jumlah mereka pada ayat setelah ini. Nah, ada empat pendapat. Nah, bisa diulang. Berselisih tentang masalah al-bunyan. Yang kedua, berselisih tentang hari berbangkit. Yang ketiga, berselisih tentang berapa lamanya tinggal di dalamnya. Dan yang keempat, perselisihan terkait dengan jumlah mereka. Semoga bermanfaat dari penafsiran itu, pendapat demi pendapat. Nah, dan diharapkan ketika kita baca pula kita fahami ayat tersebut. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Mereka bilang bangunkan untuk mereka suatu bangunan. Kemudian kelanjutannya, Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum, Rabb mereka. Naam. Rabbuhum, naam. Rabb mereka, yakni Allah Jalla wa'ala, a'lam bihim, yang lebih tahu tentang mereka. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lah yang lebih tahu. Sehingga artinya tidak perlu kalian memperselisihkan enam dengan sekian pendapat tadi, karena Allah Jalla wa'ala yang lebih tahu tentang keberadaan mereka. Nah. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkata orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang mengetahui atau memenangkan terhadap perkara mereka, lanattakhidanna, sungguh benar-benar kami akan jadikan alaihim, untuk mereka itu masjida, akan kami buatkan masjid untuk mereka. Nah, demikian perkataan mereka yang memenangkan, sehingga kemudian dibangunkan masjid sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaum muslimin, agar mereka bisa sholat padanya karena mereka berada di atas agama yang hak. Kita baca ayat ke-21. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَهُ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Berikutnya ayat ke-22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Mereka akan berkata, sayaqulun, sin disambung dengan yaqulun. Yaqulun adalah bentuk jamak dari qala yaqulu. Sedangkan huruf sin menunjukkan suatu waktu yang akan datang. Sayaqulun, niscaya mereka akan menyatakan. Salasatun, jumlahnya ashabul kahfi itu 3. Rabi'uhum kalbuhum, bersama mereka 4 dengan anjingnya. 3 dan 4 bersama anjingnya. Wa yaquluna, dan mereka pun akan bilang, khamsatun, jumlah mereka itu 5. Sadisuhum kalbuhum, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Naam. Rajman bil ghaib sebagai bentuk terkaan kepada mereka. Naam. Wa yaquluna sab'atun. Dan mereka pula akan bilang 7. Jumlah mereka 7. Wa saminuhum kalbuhum. Dan yang ke-8 adalah anjingnya. Naam. Disebutkan tentang ayat ini diriwayatkan dari As-Sayyid dan Al-Aqib. Naam. Yang keduanya dari pengikut Nasara dari daerah Najran. As-Sayyid dan Al-Aqib adalah dari kaum Nasara, penduduk Najran. Yang mana mereka sedang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pembicaraan menyebutkan tentang Ashabul Kahfi. Faqala Sayyid, maka Sayyid menyatakan, yang mana Sayyid ini dari Ya'qubiyah, dari kabilah Ya'qubiyah. As-Sayyid menyatakan kanu thalathah. Mereka itu jumlahnya 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Sebaliknya Al-Aqib dari kabilah Nasturiyah, mereka bilang jumlahnya 5. Dan yang keenam adalah anjingnya. Kemudian kaum muslimin menyatakan kanu sab'ah. Tidak, justru mereka itu jumlahnya adalah 7. Dan yang ke-8 adalah anjingnya. 6. Maka dari 3 pendapat tadi, Allah Jalla wa'ala hendak menunjukkan bukti kebenaran perkataan kaum muslimin setelah terjadi atau tersebutkan apa yang diucapkan oleh kaum Nasara. 6. Benarlah apa yang dikatakan oleh kaum muslimin bahwa jumlahnya mereka adalah 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. 6. Kalau kita perhatikan angka-angka tersebut, antum simak. Saya quluna salasatun rabi'uhum. 3, 4. Ya, tanpa ada selah apapun berupa huruf sambung maupun yang lainnya. Mereka berkata 3. Rabi'uhum kalbuhum. Dan yang ke-4 adalah anjingnya. Demikian juga mereka bilang khamsatun sadisuhum. Mereka bilang 5. Ke-6-nya anjingnya. Antum perhatikan. 5 dan 6 tanpa ada selah huruf apapun. Sebagaimana salah satu juga tidak diselai huruf apapun menuju kata rabi, kata angka 4. Namun ketika giliran sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Antara sab'ah di situ ada huruf waw. Bahasa Arabnya 8 berapa? Saminah. Samaniyah atau saminah. Namun di situ sebelum saminah ada huruf waw. Sebagai huruf sambung. Sab'atun wa saminuhum. Seperti ini diteliti dan ditindaklanjuti oleh para ulama. Kenapa ketika 3 dan 4 tidak ada huruf waw? Kenapa antara 5 dan 6 tidak ada huruf waw? Tapi giliran 7 menuju 8 ada wawnya. Berbeda pendapat di antara para ulama. 6. Salah satu pendapat menyatakan demikianlah kebiasaan bangsa Arab ketika menghitung itu 1 sampai 7. Wahid, isnin, thalata, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Iya apa tidak? Bukti aja. Hari dalam sepekan berapa? Berapa hari? 7. Kenapa enggak 10 hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Menunjukkan bahwa yang dikenal oleh mereka hitungan itu sampai 10, sebagaimana hari ini kita kenal hitungan itu sampai apa yang dikenal oleh mereka hitungan itu sampai 7, sebagaimana hari ini kita kenal hitungan itu sampai 10. Iya. Setelah 10 baru 11, 10 tambah 1, 12, 10 tambah 2, tapi intinya sampai 10. Di masa itu di kalangan bangsa Arab bahwa hitungan itu sampai 7. 6. Nah, sebagaimana kita kenal hari ini hitungan itu sampai 10. 6. Sebagai pembandingnya, lihatlah ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan 7 golongan. Di ayat berikutnya, ayat yang lain, Allah sebutkan 7 golongan. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Surat yang dimaksud surat At-Taubah, ayat ke-112. Silakan dibuka surat At-Taubah, ayat ke-112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun al-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal-hafidun li-hududillah wabashshiril mu'minin. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. 6. Mereka itu at-taibun, orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, orang yang beribadah. Al-hamidun, orang yang memuji Allah. 6. As-sa'ihun adalah orang-orang yang melawat. Melawat maksudnya mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. Ada pula yang dimaksudkan pula orang yang berpuasa. Yang 4, ar-raki'un, orang yang ruku. Yang 5 adalah orang yang sujud. Yang 6 adalah orang yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan yang 7 adalah yang memelihara terhadap hukum-hukumnya Allah. Berapa jumlahnya? 7. Satu lagi. Pada surat At-Tahrim ayat yang 5. Silakan dicatat, nanti bisa dibuka-buka kembali. Surat At-Taubah 112 dan surat At-Tahrim ayat yang 5. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang permasalahan talak. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Bagaimana sifatnya? Yang pertama muslimat. Muslimat adalah yang patuh. Kemudian mukminat yang beriman. Qanitat yang taat. Taibat yang bertaubat. Kemudian yang berikutnya abidat yang mengerjakan ibadah. Sa'ihat yang berpuasa. Dan yang 7 adalah sayyibati wa abkara, yang janda dan juga yang gadis. 7 lagi. 6. Ini dibahas oleh para ulama. Mengapa setelah 7 tadi diberikan tanda atau huruf mewakili sebelum melanjutkan kepada angka berikutnya, angka 8 dan seterusnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Insyaallah ta'ala penjelasan lebih lanjut pada waktunya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.